Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang af'alu tafdil. Qala al-musannif rahmatullahi ta'ala alaih, wa in takun bitilwiman mustafhima falahuma kun abadan muqaddima. كمثل ممن أنت خير ولدا إخبار التقديم نزرا وردا. Ada kelewat? كمثل itu. كمثل ممن أنت خير ولدا إخبار التقديم نزرا وردا. وإن تكن بتلو من مستفهما. Apabila engkau mustafhima menanyakan bitilwi min dengan isim yang datang setelah min, dengan isim istifham berarti, wa in takun bitilwi min mustafhima, jika engkau menanyakan dengan isim yang datang setelah min, falahuma kun abada muqaddima, maka hendaknya engkau selalu mendahulukan keduanya, min dan tilwi min. Paham? Jadi yang namanya min dan majrurnya itu mesti dia datang setelah af'alu tafdil. Kecuali yang dikecualikan di sini, yaitu ketika engkau menanyakan dengan isim yang datang setelah min, maka hendaknya engkau muqaddiman abada, senantiasa mendahulukan lahuma, min dan tilwi min, min dan isim yang setelah, isim istifham yang setelah min. Kamitli mimman anta khairun, contohnya mimman anta khair, dari siapa engkau lebih baik. Khair bermakna akhyar. Dari siapa engkau lebih baik, di sini syahidnya didahulukan min dan majrurnya man, karena dia man di sini adalah isim istifham dan dia memiliki hak untuk di kedepankan. Mimman anta khair, ya Rab, jelas ya, mimman jar majrur muta'alliq bi khair. Anta sebagai mubtada ya. Khair khabarnya. Walada ikhbarin taqdimu nazran wa rada. Walada ikhbarin, dan ketika atau di sisi ikhbar, pengkhabaran, at taqdimu nazran wa rada, mendahulukan min dan majrurnya datang dalam keadaan jarang. Jadi kalau jumlahnya bukan insya'iyah seperti istifhamiyah mimman anta khair, tapi jumlahnya khobariyah, maka mendahulukan min dan majrurnya dari af'alu tafdhil itu apa? Jarang. Paham? Walada ikhbarin, di sisi ikhbar, yani jumlah yang bermakna khobar bukan insya, maka at-taqdim yani taqdimu min ya wa majrurihi warada nazran, datang dalam keadaan apa? Jarang. Paham ini ya? Taqaddama anna af'ala tafdhil in kana mujarrada ji'a ba'dahu bi min jaratan lil mufaddal alayh. Telah lewat bahwasanya af'ala tafdhil apabila dia kosong, kosong dari apa? Al dan idhofah. Ji'a ba'dahu bimin, maka harus didatangkan setelahnya min. Jaratan lil mufaddali alaih, dalam keadaan min itu mengejarkan isim yang dikalahkan, ya, fadilahnya, ataupun isim yang dia dilebihkan dari yang lain, ataupun ya, bukan dilebihkannya, kalau diutamakan kadang dalam hal yang jelek. Apa yang bagus sih? Mengejarkan isim yang mufaddal alaih, dikalahkan saja ya, apakah dalam fadilah ataupun selainnya. Contoh Zaidun afdalu min Amrin, Zaidun afdalu min Amrin, didatangkan setelah afdal yang mana dia mujarrad dari idhofah dan al min ya. Wa majruruha ma'ahu bi manzilatil mudhaf ilaihi min al mudhaf, dan min beserta isim yang dijarkan oleh min itu seperti kedudukan mudhafun ilaih dari mudhaf. Paham ini ya? Jadi seolah-olah afal tafdilnya mudhaf dan apa min dan majrurnya seperti apa mudhaf ilaih. Maksudnya apa? Yang namanya mudhaf ilaih ya datang setelah mudhaf. Min dan majrurnya bersamanya itu seperti kedudukan mudhaf ilaih dari mudhaf. Yani datang mesti setelah afal tafdil sebagaimana mudhaf ilaih mesti datang setelah mudhaf. Fala yajuzu taqdimuhuma alaih, sehingga tidak boleh mendahulukan keduanya min dan majrurnya dari afal tafdil. Kama la yajuzu taqdimul mudhafi ilaihi ala al mudhaf, sebagaimana tidak boleh mendahulukan mudhaf ilaihi atas mudhaf. Illa, ada di sana ada yang dikecualikan. Illa idza kana al majruru biha isma istifhamin, kecuali kalau yang dijarkan dengan min itu adalah isim istifham atau mudhafan ila ismi istifham. Yang dijarkan oleh min itu adalah isim yang diidhafahkan kepada isim istifham. Maka berubah keadaannya, yang tadinya tidak boleh menjadi wajib untuk didahulukan. Fa innahu yajibu hina idzin taqdimu min wa majruriha, maka yajibu wajib ketika itu. Ketika apa? Min masuk kepada isim istifham atau isim yang diidhafahkan kepada isim istifham, wajib untuk minnya dan juga majrurnya didahulukan dari afalu tafdhil. Contoh mimman anta khair, dari siapa engkau lebih baik? Khair bermakna akhyar, isim tafdhil. Tidak boleh dikatakan anta khairun mimman, enggak boleh. Ya, jawabannya kenapa? Ya, karena isim istifham laha sadru al-kalam, memiliki hak untuk ditempatkan di awal kalam. Wa min ayyihim anta afdal, dari siapa engkau lebih afdal? Aslinya apa? Anta afdal min ayyihim, cuma di sini karena ay adalah isim sifam maka mesti min dan yang dimasukinya didahulukan. Wa min ghulami ayyihim anta afdal, ini contoh yang kedua, yaitu ketika minnya mengejarkan isim yang diidhafahkan kepada isim istifham, sama juga memiliki hak dikedepankan. Min ghulami ayyihim anta afdal, ya, dari budak siapa engkau lebih afdal? Atau kalau ghulam dibawa kepada anak remaja, ya, dari anak min ghulami ayyihim, dari ghulam milik siapa engkau lebih afdal? Tapi biasanya ghulam budak, ya. Waqad warada taqdimu syudzudza fi ghairil istifham, dan telah datang pendahuluan min dan majrurnya dalam keadaan jarang fi ghairil istifham, pada selain istifham. Wa ilaihi asyara biqaulih, maka kepadanya lah ucapan musannif mengisyaratkan, yaitu walada ikhbarin taqdimu nazran warada, dan pada pengkhabaran ya at-taqdim mendahulukan min dan majrurnya datang dalam keadaan jarang. Wa min dzalika qawluh, di antaranya contoh ucapan penyair. Faqalat lana ahlan wa sahlan wa zawadat janan nahli bal ma zawadat minhu atyabu. Syaitnya mana? Zawadat minhu atyabu. Aslinya zawadat ma zawadat atyabu minhu, gitu. Faqalat lana, maka si wanita itu berkata kepada kami ketika menyambut kami, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, dia maful bih dari filnya mahduf. Ataita ahlan. Ya. Wa sahlan apa? Dakhalta sahlan. Ya. Ada yang mengatakan ahlan itu sifat dari apa? Mausuf ya mahduf, sehingga takdirnya ataita qauman ahlan. Wajita makanan sahlan. Ada yang mirobnya sebagai maful bih. Faqalat lana ahlan wa sahlan, maka dia pun si wanita itu menyambut kami dengan mengatakan ahlan wa sahlan. Wa zawadat janan nahli, dan dia pun zawadat membekali kami. Maful bih yang pertamanya berarti mahdhuf, ya. Zawadatna, membekali kami dengan janan nahli. Janan nahli maksudnya madu. Mayujna, ya, minhu apa yang dipetik dari madu itu, maksudnya ucapan-ucapan yang manis. Wa zawadat na janan nahli, dia pun membekali kami dengan ucapan-ucapan yang manis. Bal ma zawadat minhu athyab, bahkan apa yang diberikan olehnya dari bekal, athyabu minhu, lebih manis daripada madu yang putih. Paham kan? Nah. Jana itu maf'ul. Ya. Masdar, tapi yang dimaukan dengannya makna apa? Ism maf'ul. Ini ma yujna. Ma yujna bih. Di sini syaitnya mana? Ya, tuat takdir ma bal ma zawadat atyabu minhu. Takdirnya bal ma zawadat atyabu minhu. Minhu atyabu dibalik. Ini jarang. Bisa jadi itu hanya pada syair. Wa qawlu dhir rummah yasifu niswatan bisimani wal kasali. Dan juga syaid yang lain seperti ucapannya dhir rummah. Ketika beliau menggambarkan para wanita dengan siman, gemuk karena banyak makan tidur, wal kasal dan malas, walaiba fiha ghayra anna sari'aha qutufun wa anna syai'a minhunna aksalu, tidak ada cacat, tidak ada cacat pada wanita-wanita itu, hanya saja, nah ini cacatnya, anna sari'aha qutufun, yang paling cepatnya qutuf, jalannya lambat, itu yang paling cepatnya lambat, wa anna karena gemuk. Orang gemuk jalannya bagaimana? Cepat atau lambat? Lambat ya. Karena dia memikul beban berat. Wa an la syai'a minhunna aksala. Kekurangannya kedua adalah bahwa saya tidak ada sesuatu yang lebih pemalas daripada mereka. Biasanya gemuk ya malas kerja, pengennya makan tidur ya. Biasanya kayak gitu ya. Wa an la syai'a minhunna aksal. Aslinya apa? Wa an la syai'a aksalu minhunna. Wa taqdiru an la syai'a aksalu minhunna. Jelaskan ini. Kita habis. Kemudian wa qawluhu, ucapan penyair yang lain, idza sayarat asma'u yawman dhu'inata, idza sayarat asma'u yawman dhu'ina fa asma'u min tilka dhu'inati amlahu. Apabila Asma, nama seorang wanita, sayarat, disebutkan di situ, jarat, bahat, berdampingan atau bersaing satu hari dengan Bu'inah, seorang wanita yang lain, sebutkan di situ Bu'inah, asalnya al-haudaj, kedub, takunu fil mar'ah, yang di dalamnya ada wanita. Thumma nuqila ila al-mar'ah, kemudian dibawa kepada makna al-mar'ah, fil haudaj, yang ada di sekedub itu. Di alaqa al-haliyah wal-mahaliyah, karena melihat terkaitan hal dan mahal. Thumma tawassa'u fihi fatlaquhu 'ala al-mar'ah, kemudian mereka berluas-luas padanya sehingga haudaj digunakan untuk al-mar'ah secara mutlak, yakni raqibah atau ghairu raqibah, apakah yang berkendaraan ataupun tidak. Berarti maknanya apabila Asma berjalan berdampingan atau bersaing di satu hari dengan wanita lain, maka Asma min tilka dha'inah, dari wanita-wanita yang lain, amlah, lebih ajmal, lebih cantik. Syaitnya mana di sini? Hah? Ya, fa asma. Ya, min tilka adh-dha'inati amlah. Aslinya apa? Amlah, fa asma amlahu min tilka adh-dha'inati. At-taqdir fa asma amlah min tilka adh-dha'inah. Kemudian ya, sisa waktunya dimanfaatkan merojah aja ya. Wa raf'uhu adh-dhahira nazrun wa mata'a qaba fi'lan fa katsiran thabata kalan tara fi an-nas min rafiqi awla bihi al-fadl min as-siddiqi. Wa raf'uhu adh-dhahira nazrun, isim tafdhil marfa'kan isim dhahir nazrun, jarang. Di sini rafa' masdar didhafahkan kepada apa? Fa'ilnya. Al-zahir maf'ulnya. Afalu tafdhil marfa'kan isim dhahir, itu jarang terjadi. Wa mata'aqaba fi'lan fa katsiran thabata. Dan kapan saja ya. Aqaba fi'lan. Afalu tafdhil itu aqaba fi'lan, mengiringi fi'il. Maksudnya fi'il bisa menggantikan posisi afala tafdhil. Fakasiran sabata, maka ini sabit dalam keadaan banyak, didapati banyak. Kalan tara fin nasi min rafiqi aula bil fadl min as-siddiqi. Seperti contoh lan tara fin nasi, tidak akan kau melihat di tengah-tengah manusia min rafiqi, seorang teman, aula bil fadl min as-siddiqi, yang lebih pantas dengan keutamaan daripada siddiq. Di sini aula merafakan al-fadlu sebagai apa? Fa'ilnya. Ya. Karena dia aula bisa ditempati posisinya oleh fi'il dan tidak rusak maknanya. Kita lihat sini penjelasannya. La yakhlu afalu tafdili min an yasluha li wuqu'i fi'lin bima'nahu mawqi'ahu aula. Afalu tafdil, tidaklah lepas dari yang pertama, an yasluha li wuqu'i fi'lin bima'nah mawqi'ahu. An yasluh, cocok dia, li wuqu'i fi'lin, untuk menempati posisi fi'il yang semakna dengannya, atau untuk fi'il yang semakna dengannya menempati posisinya. Keadaan yang pertama dari afalu tafdil adalah bahwasanya fi'il yang semakna dengannya bisa menduduki posisi afalu tafdil gitu. Hanya seluha afalu tafdil, yang pertama afalu tafdil bisa untuk fi'il yang semakna dengannya menempati tempatnya, paham? Paham ya? Aula atau tidak? Belum. Wah, belum paham. Jadi yang namanya afalu tafdil tidak lepas dari satu dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, ya. Keadaan yang pertama, fi'il bukan afal tafdil. Fi'il bisa menempati posisi afal tafdil, bisa kan? Itu aja, gitu aja ya. Yang kedua, tidak bisa fi'il menempati posisi afal tafdil. Kalau di sini bahasanya, annya suluha, afal tafdil bisa untuk fi'il yang semakna dengannya menempati posisinya. Paham juga? Oh, berarti kasih penjelasan mudah dulu ya. Atau tidak gitu. Fa in lam yasluh li wuqu'i fi'lin bi ma'nahu mawqi'ahu lam yarfa' zahira. Apabila lam yasluh, tidak cocok afal tafdhil untuk ya, fi'il yang semakna dengannya menempati posisinya, maka lam yarfa' zahira, dia tidak bisa merafakan isim zahir. Nah itu. Yang dia bisa rafakan hanya apa? Dhamir mustatir. Wa inna ma yarfa'u dhamiran mustatira, hanyalah dia bisa merafakan dhamir mustatir. Kapan? Ketika fi'il yang semakna dengannya tidak bisa menempati posisi afalut tafdil. Contoh, Zaidun afdalu min Amrin. Zaid lebih afdal daripada Amr. Ya. Zaid lebih afdal daripada Amr. Fafi afdal, maka pada afdal dalam contoh ini ada dhamir mustatir yang ia kembali kepada Zaid, Zaidun afdalu, sehingga i'rabnya Zaidun mubtada afdal afala tafdil ya khabar marfu' wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawaz taqdiruhu huwa ya, kembali kepada Zaid min amrin jar majrur muta'alliq bi afdal. Fala taqul, kenapa di sini pada contoh Zaidun afdalu min Amrin tidak bisa afdal merafakan isim zahir? Ya karena dia afdal tidak bisa posisinya digantikan dengan fi'il yang semakna dengannya. Fala taqul, sehingga tidak boleh engkau katakan marartu bi rajulin afdala minhu abuhu. Marartu bi rajulin afdala minhu abuhu. Saya melewati seorang laki-laki yang afdala minhu abuhu. Di sini afdala merafakan abuhu. Cukup dikatakan marotu birojin afdala minhu. Nah, tapi mana yang dibandingkannya? Saya melihat seorang afdala minhu, ini min amrin atau apa gitu. Fatarfa'u abuh. Al-Muhim di sini enggak boleh dikatakan marotu birojin afdala minhu abuh. Fatarfa'u abuh, engkau rafakan abu dengan afdal. Illa kecuali fi lughatin dhaifatin hakaha Sibawai, menurut lughah yang lemah yang itu juga dihikayatkan oleh Sibawai. Kalau menurut lughah yang dhaifah ya boleh. Boleh. Fa in salaha li wuqu'i fi'lin bima'nahu mawqi'ahu shahha an yarfa'a dhahiran qiyasan muttarida. Adapun apabila afalu tafdil bisa untuk fi'il yang semakna dengannya menempati posisinya, maka sahha. Bisa afalu tafdil untuk merafakan isim bohir kiasan secara kias mutorida yang sifatnya umum bisa diterapkan. Nah itu. Wa dzalika fi kulli mawdhi'in, babitnya. Babit dari apa? Af'alu tafdil bisa merafakan isim zahir. Atau af'alu tafdil bisa posisinya digantikan oleh fi'il yang semakna dengannya. Fi kulli mawdhi'in, di setiap tempat waqa'a fihi af'al, yang ada padanya af'al. Af'alu tafdil ba'da nafin au syibhih, yang afal tafdil itu datang setelah nafi atau syibhih. Apa? Syibhun nafi, nahi dan istifham. Nah itu babitnya. Pada setiap tempat di mana datang di situ afal tafdil setelah nafi atau syibhun nafi, belum selesai. Wa kana marfu'uhu ajnabiyya, dan isim yang dirafakan oleh afal tafdil ajnabi, ajnabi asing, tidak bergandengan dengan dhamir yang kembali kepada yang sebelumnya ya. Mufaddalan ala nafsihi bi'tibaraini, dalam keadaan isim marfu'nya ini diutamakan atas dirinya dengan dua sudut pandang yang berbeda, dengan dua sudut pandang. Nah itu panjang ya bobitnya. Pada setiap fi'il atau pada setiap tempat di mana af'alu tafdil datang setelah nafi atau syibun nafi dan marfu'nya ajnabi, kemudian yang marfu'nya ini diutamakan bukan dari yang lain tapi dari dirinya sendiri, tapi dari dua sudut pandang yang berbeda. Contoh, ma ra'aitu rajulan ahsana fi 'ainihi al-kuhl minhu fi 'aini Zaidin. Ma ra'aitu rajulan ahsana fi 'ainihi al-kuhl minhu fi 'aini Zaidin. Di sini mana afal tafdilnya ahsan. Ahsan, dan dia jatuh sebagai sifat dari apa? Rajula. Dan ahsan di sini merafakan apa? Isim zahir yaitu al-kuhlu. Ya, kenapa? Ya karena ahsan bisa diganti posisinya dengan fi'il yahsunu. Iya kan? Yahsunu fi 'ainihi al-kuhlu. Kemudian dia ahsan datang setelah apa? Nafi, ma ra'aitu rajulan ahsana. Kemudian marfu'nya ahsan yang dirafa'kan oleh ahsan adalah ajnabi, itu al-kuhlu. Al-kuhlu, enggak ada dhamir yang kembali kepada apa? Yang sebelumnya. Ya. Kemudian mufaddalan. Al-kuhl ini diutamakan atas al-kuhl itu sendiri, tapi dari dua sudut pandang yang berbeda. Lihat terjemahannya. Ma ra'aitu rajulan, saya belum pernah melihat seorang yang lebih bagus. Seorang laki-laki yang lebih bagus di matanya celak daripada celak. Iya, daripada celak yang ada pada mata Zaid. Ini sudah pernah kita lewatkan ya, pernah pembahasan kawakib itu kan. Saya tidak pernah atau belum pernah melihat seorang laki-laki yang lebih bagus di matanya celak daripada celak. Tuh. Jadi celak dari celak dibandingkan di atas dirinya, tapi dari dua sudut pandang yang berbeda. Saya belum pernah melihat seorang laki-laki yang lebih bagus di matanya celak daripada celak yang ada pada Zaid. Celaknya sama enggak? Saya belum pernah melihat seorang laki-laki yang lebih bagus di matanya celak daripada celak. Celaknya sama ya, cuma ketika dipakai Zaid itu kelihatan berbeda gitu. Daripada kalau dipakai sama misalkan Amr atau yang lainnya. Paham ya? Falkuhlu marfu'un di ahsan, maka al-kuhlu dirafakan oleh ahsana. Lisihati wuku'i fi'ilin bima'nahu mawqi'ah, karena bisa fi'il yang semakna dengan ahsan menempati posisi ahsan, yaitu yahsunu. Contoh, ma ra'aitu rajulan yahsunu fi'ainil kuhlu kazaidin. Wa mithluhu, yang semisal ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin ahabba ila Allah fiha shaumu minhu, fi fi ashri dhil hijjah. Ma min ayyamin ahabba ila Allah fiha shaumu minhu fi ashri dhil hijjah. Yani sajal lafaz as-shaum di sini dikatakan hadhihi min riwayatil lughawiyyin, ini di antara riwayatnya ahlul lughah. Fal hadits, padahal hadits laisa fi shaum, tidak hanya pada shaum, balil amal shalih mutlaqa, bahkan pada apa? Amal soleh secara mutlak. Ma min ayyamin ahabbil Allah fiha al-a'mal, ya kan? Wahu ala nahri hadhi riwayah mahalul istishad. Maka dia berdasarkan riwayat ini juga mahalul istishad, menjadi tempat istishad. Lihat, ma min ayyamin ahabba ila Allah fiha sawmu minhu fi ashri dhil hijjah. Mana isim tafdilnya? Ahabba. Ahabba itu ya Romis sebagai apa? Sifat dari ayam. Dan ayam itu marfu atau majrur atau apa? Ayam secara lafadnya majrur ya, dengan min. Minnya apa? Zaidah, taukid. Iya kan? Sehingga ayamnya itu bisa antum jadikan sebagai mubtada, atau kalau antum jadikan maknya hijaziyah, berarti sebagai isimnya apa? Ma. Ya. Ahabba sifat dari ayam. Ataupun apa? Khabarnya ya. Khabarnya, maka dia mansub. Ma min ayyamin ahabba, tidak ada hari-hari yang, kalau sifat juga bisa, berarti khabarnya yang lain. Ada gak di sini Arabnya? Ya nanti insya Allah kita bawakan. Ma min ayyamin syai'in, di sini apa? Ahabba, itu isim tafdhil. Kalau dia dijadikan sebagai sifat dari ayam ya berarti majrur, atau jadi fathah ya kan, karena dia mamnu'in as-sarf. Kalau dia dijadikan apa, khabar dari maknya mahijaziyah, maka ya ahabba jelas mansub dengan fathah ya. Syaja di sini ahabba dia merupakan isim zahir, yaitu apa, as-sawmu ataupun al-a'malu dalam riwayat yang benarnya. Ya. Dan as-sawmu i'rabnya sebagai apa? Sebagai naibul fa'il. Karena ahabba itu maknanya yuhab. Meskipun di situ ada kelemahan ya. Ada kelemahan. Di sini kan isim tafdil dibentuk dari apa? Mabni lil majhul itu kan apa? Ada kelemahan, tapi karena didengar dari orang Arab ya, sudah kita gunakan. Ya, sama sifatnya. Sifatnya sama yang sudah kita lewatkan kan? Pembentukan apa? Isim tafdil dari fil yang mabni lil majhul itu apa? Carang ya. As-sawm naibul fa'il ahab, mananya yuhab, mahbubun. Ma min ayyamin ahabba ila Allah, tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk ya padanya berpuasa daripada puasa di bulan Dzulhijjah. Kalau kita ambil apa yang dibawakan oleh ahli lughah, maka terjemahnya ma min ayyami, tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah padanya puasa daripada puasa ya fi ashri Dzulhijjah. Tapi kalau pada al-amal ya berarti al-amal. Iya. Kalau yang alami mana? Ma min ayyamin ahabbil Allah fiha as-sawmu al-ayyam fiha al-ayyam. Gimana sih? Lafaznya al-ayyam fiha atau minhu atau minha? Ya. Ma min ayyamin. Enggak ada ya, fihinna. Ada yang hafal? Kalau lafaz yang sering dijadikan sebagai dalil itu, bukan ini kan? Hafal? Apa? Al-amal. Sananya sama enggak yang setelahnya? Fi ada itunya enggak? Minhunya enggak? Ma min ayyamin al-amal salih ahabu ila Allah azza wa jalla fiha. Enggak ada min, beda lagi, enggak ada syai. Antum cek ya lafaz aslinya, tak ada enggak minnya? Lafaz yang sahihnya. Ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabu ila Allah min. Enggak ada ya isi marfu'nya. Kalau lafaz seperti ini, ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam, enggak ada. Ya. Coba dicek kalau lafaz al-amal ada enggak yang seperti ini. Ya kalau lafaz seperti ini ada syahidnya. Ya. Kalau riwayat yang dibawakan oleh apa? Al-Lughawi ada syahidnya. Tapi kalau ini salah ya berarti tidak ada syahidnya. Jadi maknya apa? Maknya bisa hijaziyah. Minnya Zaidah ayam, isimnya ma'al hijaziyah. Ahabu khabarnya mansub kan? Atau boleh juga maknya muhmalah. Berarti ayamnya mubtada. Kemudian khabarnya apa? Yang setelahnya ya. Kata Al-Hudhari, min Zaidah wa ayyam ismu ma'al hijaziyah wa habu khabaruha tu wa habba khabaruha au huma mubtada wa khabar atau kedua-duanya mubtada khabar ahabu berarti kalau itu ya au huma mubtada khabar wa ila Allah muta'alliq bi ahab wa fiha hal min as-shaum fiha hal min as-shaum hal yang didahulukan fiha hal min as-shaum wa huwa marfu' dan dia as-shaum marfu' naibul fa'il naibul fa'il habba naibul fa'il habba li'annahu bi makna mahbub karena namanya mahbub min habba athulasi fa fihi syuzuz li bina'ihi min al-majhul illa 'inda man jawazahu ma'amnil labsi. Nah, ada ya benar seperti ini kan? Kecuali di sisi yang membolehkan pembentukan afalu tafdil dari yang mabnil majhul ketika aman dari kerancuan. Ya. Munin fi ashri hal dari ha pada minhu. Wa qaulu syair dan juga contoh ucapan penyair ansyadahu sibawai dan ini juga dilantunkan oleh sibawai dalam al-wazn at-tawil. مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا أقل به ركب أتوه تائية وأخوف إلا ما وقى الله ساريا. Saya melewati wadi السباع namanya wadi السباع sebutkan di situ wadi السباع ismu mawdi' di tariqil Basrah nama tempat di satu jalan Basrah. Wahwal ladhi qutila fih Zubair di tempat itulah terbunuh Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Ta'iyah dengan fathah ta' al-musannad peredik dua wa kasri al-hamzah ba'da wa tashidil ya masar ta'ayya bil makan ay tawakafa wa tamkuth wa tamakafa wa ta'anna wa tamahala sariyan ismu fa'il min sara ay sarin fil lail. Saya melewati ala wadi as-saba wadi sibah melewati wadi sibah satu tempat di Basrah wala ara dan saya belum pernah melihat ya wadi yang seperti wadi sabah seperti wadi sibah wala ara wadiyan ka wadi sibah. Saya belum pernah melihat wadi itu apa? Lembah seperti lembah sibah. Hina yuzlim ketika gelap gulita, malam mulai datang. Hina yuzlim ketika gelap angker. Ya. aqalla bihi rukbun atauhu ta'iyah. Ya. Aqalla ya rabnya na'at dari wadi. Wadi yang aqalla bihi paling sedikit. Ya. Bihi rukbun padanya rukb. Iring-iringan para musafir atauhu yang datang kepadanya. Ta'iyatan. Ya dalam keadaan dia pun berjalan perlahan. Wa akhwafa dan juga wadi yang lebih menakutkan. Ya. Aqalla wa akhwaf illa ma waqallahu sariya. Kecuali di saat Allah menjaga mereka orang yang berjalan di malam hari. Saya melewati wadi Siba' dan saya belum pernah melihat seperti wadi Siba' ketika gelap satu wadi pun yang lebih sedikit orang yang lewatnya gitu. Ya. Dalam keadaan berjalan perlahan dan lebih menakutkan dari wadi As-Siba' kecuali di saat Allah menolong sariyah orang yang berjalan melewatinya di malam hari. Jadi seperti mana di sini? Yaqulu marartu ala wadi As-Siba' fa idza huwa wadin qad aqbala dhulamuhu. Saya melewati wadi Siba' maka tiba-tiba dia adalah satu wadi yang aqbala dhulamuhu datang kegelapannya, gelap. Banyak pepohonannya dan semisalnya. Washtadda hindisuh. Apa hindis? Semakin bertambah dahsyat hindisuh. Kankerannya tadi misalnya itu ya, coba dicek lagi. Falatubohihi audiyah, tidak ada wadi yang semisal itu. Walatumathilu, tidak ada yang menyaingi dan yang semisal dengannya. Fitamahu liman yariduhu minarukban, dalam hal perlahan-lahannya jalan orang yang mendatanginya. Minarukban, dari para pengendara. Walafi za'ril musafirina, dan juga tidak ada yang semisal wadi Saba' dalam hal za'ril musafirin au khawfil qadimin alaih, dalam hal takutnya para musafir ataupun orang yang datang melewatinya. Fi ayyi waqtin, di setiap waktu siang dan malamnya tak ngeri angker. Illa fil waqtil ladzi, kecuali di waktu yang alladzi yaqillahu fihi sa'irin, Allah jaga di waktu itu para pejalan yang melewatinya. Ya. Illa fil waqtil ladzi yaqillahu fi sarin wa yu'min faz'ahum wa yuhdi ru'ahum, memberikan keamanan dari rasa takut mereka. Wa yuhdi ru'ahum, dan menghilangkan, menenangkan rasa takut mereka. Jelas ini syaihnya mana? Ya. Aqalla bihi rabbun aqalla bihi rukbun ya atauhu ta'iyah aqalla ya. Mana isim bahri yang dirafa'kan oleh aqalla rukbun ya. Karena dia bisa digantikan posisi dengan fi'il ya kan yaqillu bihi rukbun atau sifatnya ya terpenuhi syarat-syaratnya dan dia pun datang setelah apa? Setelah nafi kan la ara kawadi as-sibai hina yudlim wadiyan aqalla. Datang setelah apa? Setelah nafi. Kemudian marfu'nya rakbun ini apa? Ajnabi. Mana minnya? Lihat di sini. Farakbun marfu'un. Rakbun marfu' dirafakan bi aqal oleh aqal. Faqaulul musannif, maka ucapan musannif ya mungkin minhunya di tidak disebutkan di sini ya. Ya, dibuang. Faqala al-musannif marfu'u dhahir nazrun. Ucapan musannif afal tafdhil marfu'an ism dhahir itu jarang. Ini mengisyaratkan kepada keadaan yang pertama. Yaitu kapan? Ketika isim tafdhilnya tidak bisa posisinya digantikan oleh fi'il yang semakna dengannya. Nah itu, nazrun jarang. Wa qauluhu, dan ucapan beliau wa ma ta'aqaba fi'lan, kapan dia bisa menggantikan fi'il? Ya. Isyarah, ini isyarah ila al-halati tsaniyah, kepada keadaan yang kedua, yaitu sering didapati afal tafdhil merafakan isim dhahir dengan syarat-syarat atau batasan-batasan yang telah disebutkan. Datang setelah apa? Nakirah ala nafi atau syibun nafi. Kemudian nyindrafakan apa? Ajnabi. Kemudian ditafdil atas dirinya sendiri dari dua sudut pandang yang berbeda. Dalam contoh ini tidak ada ya minnya. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Eramnya apa? Ahlan. Ya, ahlan wa sahlan. Kalau al-khubari, eramnya sebagai maf'ul bih dari mubtada yang mahdhuf. Ya, apa? Khabar apa? Maf'ul bih dari apa? Fi'il yang mahdhuf. Fi'il dari apa? Maf'ul dari fi'il yang mahdhuf. Ataita ahlan. Wajita makanan sahlan. Ada yang mi'rabnya sebagai sifat dari maf'ul mahdhuf. Takdirnya ataita qauman ahlan wajita makanan sahlan. Atau isma'na dengan itu. Ada yang pakainya wati'ta makanan sahlan. Sering terjemahkan dengan apa ini? Selamat datang gitu ya. Kau mendatangi seperti keluargamu sendiri dan menempati tempat yang mudah. Engkau mendatangi keluarga dan juga memasuki tempat yang mudah. Selesai ya dengan ini pembahasan dari afal tafdhil. Sudah kita sepakati bahwasanya dengan selesainya pembahasan ini kita istirahat dulu ya, tidak melanjutkan ke pembahasan berikutnya atau wabi'. Sisa waktu yang ada pada kita sekitar 1 bulan kita manfaatkan untuk itqan, memutkinkan hafalan yang sudah kita lewatkan, yang paling dari paling lamanya Pak sampai yang terbarunya. Ya, diharapkan dengan adanya waktu kosong ini yang belum mutkin ada kesempatan untuk memutkinkannya. Itu yang pertama tujuannya, biar mutkin. Yang kedua, agar hafalnya bermanfaat, ya kita tugaskan insyaallah untuk pertemuan hari-hari selanjutnya untuk kita murojaah. Ya, murojaahnya yang pertama ya i'rab, dibaca kaidnya, kemudian di i'rab, kemudian dijelaskan maknanya sehingga jelas sekali apa yang dimaksud dari ucapan an-nadhim. Kalau perlu dibawakan syawahid ya silahkan, ya diterjemahkan juga ya. Tapi kalau di tulisannya enggak usah. Nanti kalau ringkasannya tulisannya bagus kita kumpulkan nanti syuruh diketik ya. Kalau cukup sehari atau bisa kita mencapai target 50 murojaah sehari ya alhamdulillah. Kalau tidak ya berarti 33 ya. Antara 33 atau 55 lah ya. Kalau 55 kelihatannya cukup enggak? Kecuali kalau antum i'rabnya cepat ya, diupayakan dengan hafalan ya. Ya, antum sudah besok enggak boleh bawa kitab. Boleh buku catat-catat ringkas dan itu pun sudah dihafal gitu. Kalau perlu sudah tidak melihat lagi faedahnya dan i'rabnya sudah hafal. Tiga-tiga dulu aja ya, kita coba ya. Barangkali 55 panjangan 3 10 30 lumayan. 30 dikali sebulan kalau penuh. Ini berapa? Sehari 30 kali 3 900 tuh. Hah? Berarti masih lebih tuh waktunya. Ya, itu kan ada liburnya. Cuma sama ahad cukup insyaallah. Berarti setiap hari 3. Nanti saya kasih waktu. Kasih waktu, pakai waktu. Kita punya waktu misalkan apa 1 jam setengah lah ya. Atau 2 jam. 2 jam ya. Dibagi 10. Berapaan? Hah? 120 menit dibagi 20. Berapaan? 10 menit kan cukup enggak? Hah? Cukup ya? Ya, 10 menit masing-masing. Harus selesai. Ya. Sehingga harus putkin. Dari Al-Kalam insyaAllah ya. Anda baca dulu Al-Kalam. Al-Kalam. Ini irabnya. Maknanya. Kalau memang sederhana, ringkas maknanya sudah ringkas. Sesuai dengan yang dibutuhkan lah. Kira-kira mencukupi syarahnya. Kalau perlu dibawa syahid-syahid. Dan besok tidak boleh bawa kitab. Disimpan aja di tempatnya. Di lemari masing-masing. Catatan boleh. Ya. Nah, nanti kalau ada sisa waktu kita acak tes. Ya, acak gitu. Biar semuanya jangan murojaah yang tiga itu aja. Sabdan misalkan tadi faedah yang ke-11 dan Saya bacakan, coba di-irob. Apa faedahnya tadi? Sehingga yang disampaikan oleh temannya itu didengarkan, bukan ketika temannya menyampaikan dianya malah merujuk sendiri. Ya. Hah? Apa? Palingnya apa? Iya, paling tidaknya pahamlah ketika orang baca. Seperti ketika baca ini, yang baru saja kita lewati ini. Warafuhu zahira nazrun wa mata aqiba fi'lan fakasirun sabata. Isim dhafil merafak isim dhahir itu jarang. Ya, jarang. Kapan jarang? Seperti ini. Ya, keadaannya, ya kan? Jarang kan kapan? Ketika isim tafdil tidak bisa posisinya digantikan oleh fi'il yang semakna dengannya. Ini jarang. Contohnya, enggak apa-apa satu contohnya. Yang jarang. Jarang itu ada berarti kan? Ya mana ada? Sebutkan satu aja. Nah, kapan isim tafdil itu bisa menggantikan fi'il? Ya. Maka ini banyak didapati. Ya, disebutkan babitnya. Contoh satu selesai. Ya, nanti ada petugas yang kalau sudah bagus, diketik, jangan dibuang itunya, catatannya. Ya, siapkan insya Allah ya. Diurut ya, berarti nomor satu dari kanan. Hamzah, Syaraf dua, terus juga Hasan tiga, Man empat, Hamam lima. Ingat nomornya tuh. 6, 4, 7, yakin dan seterusnya. Ya, kerjasama silakan, enggak apa-apa. Ya, kerjasama, belajar bersama. Itu lebih bagus lah, nanti hasilnya lebih bagus. Ya. Alhamdulillah kita dengar baca ini, oh, ironya paham dan juga maknanya paham. Nanti kan anda bisa beristidlal dengan yang antum hafal ini. Nanti pertanyaannya bisa bentuknya coba sebutkan apa kata nadzim dalam hal ini, nah, sebutkan. Yang sudah yang barusan dilewatkan saja sudah dulu. Yang belum ya belum. I'rabnya apa ini? Nah, sebutkan. I'rabnya ya ringkas saja, enggak usah detail lagi. Rafa'uhu mubtada mudhaf, istilahnya mudhaf ilaihi. Ya, adh-dhahira maf'ul bih. Yang ringkas saja enggak apa-apa. Ya. Ya, masih ada sisa waktu. Silakan dimanfaatkan untuk apa? Ya. Ya, masih ada yang bertanya ini. Tentang babit dari apa? Isim tafdil yang merupakan isim zahir, yaitu di sini terjadi pada setiap tempat di mana afal tafdil datang setelah nafi atau syibu nafi. Ini jelas kan? Kemudian marfu'nya ajnabi, marfu'nya ajnabi. Seperti dalam contoh ma ra'aitu rajulan ahsana fi aini al-kuhlu, kan ajnabi. Kalau misalkan kuhluhu ya enggak ajnabi lagi. Iya kan? Al-kuhlu ajnabi asing. Ya, tidak berkait dengan yang sebelumnya. Ya. Beda dengan kalau kita kuhluhu. Ya. Kemudian mufaddalan ala nafsi bi'tibaraini. Marfu'nya ini yang ajnabi diutamakan dari dirinya sendiri. Iya. Dari dua sudut pandang yang berbeda. Lihat. Saya belum pernah melihat seorang laki-laki yang lebih baik di matanya celak daripada celak tuh. Berarti kan celak diunggulkan dari celak. Berarti dia diunggulkan atas dirinya sendiri kan, tapi dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama dari ketika celak dipakai oleh Zaid itu yang lebih bagus. Yang kedua dipakai oleh selain Zaid ya kurang. Kurang pantas misalnya. Pantas banget kalau Zaid yang pakai ini. Paham? Gimana nih? Sekarang murojaah hafalan atau murojaah hafalan tafdil dari awal? Hafalan saja ya. Nanti pertemuan besoknya gimana? Langsung masuk muroja dari awal atau dari hafal tafdil? Langsung aja ya. Sudah enggak sabar kan? Nanti nulisnya yang rapi ya. Nanti syukur-syukur ada yang ngetik nanti yang bagus. Nanti kita berupaya menyempurnakan yang kurang. Nanti ditulis ya. Ya ditulis ya rapnya. Yang ringkas saja ya rapnya sudah. Ya antum dengan menulisin hafal tuh. Ya bagian masing-masing. Ditulis rapnya, kemudian ringkasan faedahnya yang dengan itu bisa jelas gitu maksud dari ucapan an-nadhim itu. Kalau butuhkan syahid silahkan. Ya. Insyaallah bisa ya. Itu terus dikumpulkan. Susu nanti ada yang bagian ngetiknya ya. Gantian ngetiknya. Jadi selesai itu ada syarat dari antum ini. Ya. Dengan seperti itu semoga nanti ada yang menempel lah. Tidak sekedar hafalan, kemudian kita tidak paham apa maksudnya ini. Ya kalau seperti itu juga antum dalam Al-Quran itu sudah besar lagi ya. Hafal, paham tafsirnya, harusnya ada itu ya. Hah? Menuju apa dulu? Sekarang aja urut tabdilnya. Nah, cukup dulu ya. Insyaallah untuk persiapan untuk pertemuan selanjutnya. Babnya bab murojaah berarti. Ya, sehingga nanti tidak ada udzur ketika tes ada yang hafalannya masih goncang. Masih krak-krok kayak speaker yang kabelnya ada yang putus. Lancar. Ada waktu kan sebulan lah, mungkin kan. Jadi insya Allah sebelum tes sepekan atau 5 hari kita adakan tes hafalan dulu sebelum tulis hafalan. Sehingga dimanfaatkan baik-baik untuk merujah. Kalian ini untuk merujah kan? Ya. Adapun nanti bahan tesnya dari pembahasan terakhir ya, pembahasan terakhir semester ini. Dari bapak kita. Lah nafile jenis itu. Ya dari situ bahannya. Adapun hafalan dari awal. Hafalan tetap dari awal. Kemudian tes tulisnya dari la nafile jenis sampai yang terakhir. Enteng insyaallah. Apalagi di merojah dulu kan. Cukup sampai sini. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi. Syukur la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu.